kanyari te oli oli cipanon ka cinta masehan ke kendatang pasusu ngaririnci hujan gede lir marengan cerik hati nuker gering duh gelis kanyeri teuing geuning cipanon ka cinta masehan kendatang mairaha langitang mairaha anjeun datang mairaha langitang mairaha bagja datang rasa asih lengit lengit rasa kasono esepona rasa kamelang terhilang hilang rasa kacinta ngamuara jero dada hujan gede lir marengan cerik hati nuker gering duh gelis kanyeri teuing cipanon ka cinta masehan kendatang mairaha langitang mairaha anjeun datang mairaha langitang mairaha rasa kasih lengit lengit rasa kasono esepona rasa kamelang terhilang hilang rasa kacinta ngamuara jero dada mairaha langitang mairaha anjeun datang mairaha langitang mairaha bagja datang mairaha langitang mairaha anjeun datang.